Baik, fadhal dibaca hadis yang ke-20. Ayatul munafiqi salatun. Baik. Kita lanjutkan hadis yang ke-21. Ini sekarang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang pertama sampai hadis yang ke-20 riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang ke-21 sampai 24 riwayat Bukhari. Kemudian 25 sampai hadis yang ke-50 riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga diridhai oleh Allah taala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma tabam la antum dhammah ya ma asfalu, yang benar ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Rawahu al-Bukhari. Ma, apa saja yang berada di bawah mata kedua mata kaki, minal izar, berupa sarung, finnar, berada di neraka. Diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah. Baik, hadis ini, hadis yang ke-21, berisi tentang adab dan syariat dalam berpakaian, di mana dalam berpakaian diharamkan bagi kaum lelaki menggunakan pakaian sirwal, ya, kemudian izar, sarung, jubah melebihi mata kaki. Adapun terkait dengan wanita, ini syariatnya tidak berlaku bagi mereka. Bukan demikian, namun kaum wanita ketika keluar rumah maka harus menutup toyib tubuhnya. Adapun batas bawahnya harus tutup kakinya lebih dari batasan yang disebutkan untuk kaum lelaki. Bahkan tidak mengapa menambahnya, sehingga ketika bergerak kakinya tidak tampak untuk wanita. Namun sekarang kebalik gitu ya, yang sebagian wanita di atas lutut, yang laki-laki di bawah mata kaki, misalnya nyapu tanah. Kata Rasulullah SAW, segala sesuatu, yakni dijelaskan di sini, minyal izar, berupa izar sarung, dari ka'bain, di bawah mata kedua mata kaki. Mata kaki manusia, tiap kaki ada dua, nanti itu ya, mata kakinya ada dua, sehingga dari kedua kaki orang memiliki empat mata kaki. Kaki kanan ada dua mata kaki dalam dan luar. Kemudian sebelah kiri juga ada dua, bagian dalam dan luar. Terkait dengan permasalahan ini, yang diistilahkan dengan musbil, pada hadis ini terdapat dalil haramnya isbal. Dalil haramnya isbal, baik seseorang itu khuyala, sombong, ataukah tidak sombong. Dalil haramnya isbal, baik dia sombong ataukah tidak sombong. Dan ini termasuk dari dosa besar, termasuk dari kabairul dzunub. Mengapa? Karena disebutkan finnar, dalam neraka. Permasalahan berikutnya, faedah berikutnya bahwasanya kadang sebagian tubuh itu mendapatkan siksa. Seperti di sini al-ka'bain. Bagian tubuh yang tertutup mata kaki kita, bagian tubuh yakni di bawah mata kaki yang tertutup kain itu yang disiksa. Terkait dengan rinciannya, pembagiannya ada dua macam. Yang pertama adalah orang yang musbil, isbal, menjulurkan pakaian di bawah mata kaki, tidak sombong, maka ini balasannya. Balasannya adalah bagian mata kaki ke bawah atau naam di bawah mata kaki itu yang disiksa kelak di akhirat. Kemudian yang kedua, orang yang isbal, musbil, dan bangga dengan hal itu, sombong, bangga dengan perbuatan dia menjulurkan baju, baik sarung, baik celana, baik jubah. Ada kan orang berjubah? Nah, berjubah namun musbil, isbal. Jangan kira yang berjubah itu hanya salafi. Sufi juga berjubah juga sebagian mereka. Jubahnya sampai ngelengsereh intinya. Nah, jamaah tabligh juga pakai jubah. Pembagian yang kedua adalah orang isbal, sombong. Maka di sini dia mendapatkan dua ancaman, mendapatkan empat ancaman dari Nabi SAW. Ancaman pertama, orang yang musbil dan sombong, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih. Ancaman pertama adalah tidak dilihat oleh Allah Taala. Nabi mengatakan, la yanzurullahu yaumal qiyamah ila man jarra izarahu bataran. Allah tidak memandang pada hari kiamat orang yang menjulurkan sarungnya di bawah mata kaki, ya, bataran karena sombong, tidak dilihat oleh Allah Taala. Baik, ini juga kemudian yang kedua, tidak dibersihkan oleh Allah Taala, tidak disucikan oleh Allah. Yang ketiga, dia mendapatkan azab yang pedih. Ketiga balasan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abu Dzar, riwayat Muslim. Tidak dilihat, tidak disucikan, dia mendapatkan azab yang pedih. Kata Nabi SAW, salatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Tiga golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah. Yang berikutnya berarti yang keempat adalah tidak diajak bicara. Tiga golongan yang tidak diajak bicara Allah Taala. Wala yang zuru ilaihim, tidak dilihat. Wala yuzakihim, tidak pula dibersihkan. Walahum azabun alim, dan mendapatkan azab yang pedih. Tidak diajak bicara, bicara rahmat. Tidak dipandang, tidak dibersihkan, dia mendapatkan azab yang pedih. Empat. Tidak diajak bicara, tidak dipandang oleh Allah, tidak disucikan, dan dia mendapatkan azab yang pedih. Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha mirarin. Nabi mengulang tiga kali. Qala Abu Dzar, khabu wa khasiru, sungguh celaka dan binasa. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka? Qala al-musbil. Yang pertama musbil, orang yang isbal, menjulurkan pakaian, sombong. Wal mannanu, mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Dulu berbuat ini, saya berbuat ini dan itu untukmu, untuk kalian dan seterusnya. Mannan. Yang ketiga, al-munfiqu sil'atah. Al-munfiq sil'atahu bil halifil kadzib. Orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Banyak apa sedikit ini? Ya, enggak sedikit. Enggak sedikit kan? Sekian banyak pedagang bersumpah, ini wallahi sudah ditawar sama di tadi ada pembeli sudah nawar 100. Ya, untuk Bapak kasih aja 75.000. Padahal belum ada yang nawar. tiga golongan musbil, orang isbal. Yang kedua mengungkit-ungkit pemberian. Dulu saya berbuat ini, kenapa saya enggak dianggap? Nah itu ya. Dulu saya berjasa kepada kalian, kenapa enggak dipedulikan? Ini dan itu diungkit-ungkit sama dia. Ya, diungkit-ungkit. Kemudian orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu, apa balasannya? Balasannya ada empat. Tidak diajak bicara, bicara rahmat. Tidak dipandang oleh Allah. Tidak dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Dan dia mendapatkan azab yang pedih. Na'udzubillah min zalik. Ini dua jenis yang haram. Ya, musbil tidak sombong, mendapatkan satu ancaman, disiksa bagian tadi. Kemudian kalau sombong dia mendapatkan empat ancaman. Adapun terkait dengan pakaian muslim lelaki, ya ini dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pakaian lelaki adalah hingga pertengahan betis. Naam. Hingga pertengahan betis, ini yang disunahkan. Irfa' izarok ila nisfis saq, angkat pakaianmu, sarumu hingga pertengahan betis. Ini sunahnya. Fa'in abaita, kalau engkau enggak mau, fa'idal ka'bain, maka sampai apa, mata kaki saja. Wa iyyaka wa isbalal izar, dan hati-hati dari menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Ketika ada seorang lelaki menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya panjang, di situ disebutkan ya bahwasanya izar ataupun jubah ataupun pakaian seorang muslim itu adalah pada pertengahan apa, betis. Ya, pertengahan betis sebenarnya. Kalau memang mau julurkan ke bawah lagi tidak mengapa, maksimal paling banyak ya paling pol itu sampai kepada kedua mata kaki. Cari yang afdol, cari yang utama, itu yang lebih baik. Nah, sebagaimana dibimbingkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bisawab. Naktafi bihadha walhamdulillahi rabbil alamin.